tolong disiapkan buku catatan. Termasuk yang kiai-kiai. Sebab-sebab keberhasilan dan sebab-sebab kehancuran. Ya terus. Seribu 1600 ayat, 35 surat berbicara tentang sejarah. Cek keterangan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dinikmati tadi musyarakat. Allah salli ala nurin alba rasulina asrar wa kiryatin aliyat wa mitakibabin dasa Sayyidina Muhammad bin Muqtar wa alihin adhar wa ashabin ahliyat adhani amillahi wa ikhtar al-abi darin junduh bikni junajat wa abi abdurrahman wa abi bin jabarin radiyallahu anhumma anin nabi sallallahu alaihi wa sallam iddakillaha insulamillah wa abi sifatifadi sayyat al-hasanat al-tabuwa wa qadidin nasa dikulul al-hasan Allah. Ashabul Hamdah para kiai, para sepuh-sepuh, wabi khusus umat al-Mahimun, dia iya jiba bin Salim, mudah-mudahan panjang umur. Sehat selalu. Hadirin, kakir-kakir muda, jamiah, ulama-ulama yang hadir di majlis yang berkah. Alhamdulillah seluruh yang hadir di majlis ini saya doakan hidupnya diberkahi Allah. Amin. Panjang umur. Amin. Lapan rezeki. Amin. Salawat serta salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Dan alhamdulillah mudah-mudahan Indonesia ini senantiasa diberi aman. Barokah, sejahtera, selamat pemimpinnya, selamat rakyatnya, diantarkan keagungan dan kebesaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa Allahumma sholli ala Muhammad. Saya hanya pengantar, simpel-simpel saja. Tolong disiapkan buku catatan, termasuk yang kiai-kiai. Password siang ini usahakan istiqomah tetap berjuang sebab hidup ini sebenarnya merupakan pergulatan antara kebenaran dan kebatilan. Anset. Jika Anda tidak menyibukkan diri pada kebenaran, pasti Anda disebutkan oleh kebatilan. Bapak saudara Muhammad. Sejarah adalah merekam peristiwa-peristiwa masa lalu. Bapak saudara Muhammad. Dari sejarah manusia mengetahui sebab-sebab keberhasilan dan sebab-sebab kehancuran. Umat yang tidak memiliki sejarah pasti tidak punya masa depan. Barang siapa yang tidak mau mengambil pelajaran dari sejarah, bersiap-siaplah akan digulung-gulung sejarah muslim. Waktu saudara mau. Begitu pentingnya hati sejarah, tolong dicatat. Al-Quran telah mengabadikan 1600 ayat, 35 surat berbicara tentang sejarah. Cek keterangan yang juga. Al-Quran mengabadikan 1600 ayat, 35 surat berbicara tentang sejarah. Understand? Di siang yang berikutnya ini, saya hanya ngaji saya tadi. Jadi terus lagi ini. Jadi, tolong nanti kalau pulang dibuka surat Al-Fatihah ayat ke-6 dan 7. Ihdinash shiratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Para mufassir menafsirkan jalan yang lurus adalah dinul Islam. Waktu saudara Muhammad. Hal ini diperdekas oleh ayat berikutnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat ketujuh. Allah telah mengabadikan ada tiga kelompok. Kelompok yang diberi nikmat oleh Allah. Kelompok yang dimurkai dan kelompok yang sesat. Saya yakin seluruh yang hadir majlis yang penuh berkah ini adalah kelompok yang diterima oleh Allah. Siwet doa ulang sekarang. Doa dari hadir. Sering saya sampaikan nasib baik. Ada tidak? Bukan ditentukan gelar apa yang kamu sangka. Masa depan bukan ditentukan jabatan dan atribut apa yang kamu pakai, tapi masa depan dan nasib baikmu sangat ditentukan apa yang menjadi isi pikiran dan hati pada hari ini. Waktu saudara Muhammad, otak boleh jelmat, otak boleh berancis, tapi jadanya Masjidil Haram dan ilahir. Mudah-mudahan sebelum apa yang saya sampaikan bisa kita dari yang manfaat. Birukan saya semua, terutama kiai-kiai di atas ini. Kalau dah bunyi ada apa-apa saya tidak tahu jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menjadi kenyataan. Seluruhnya nanti saya doakan bisa beli Mercy 2. Begitu dong. Bisa buat rumah 2 rata-rata luasnya 3.000 meter. Bisa haji. Cita-cita yang mulia ini akan menjadi kenyataan bila kita punya modal dasar berbaik sangka kepada Allah. Sejalan dengan pesan suci Allah melalui diskusinya, aku Allah senantiasa bersama prasangka hambaku kepada manakala kita tidak punya modal berbaik sangka kepada Allah dan barokah. Ada 1600 ayat 35 surat yang telah diabadikan oleh Al-Quran berbicara tentang sedekah. Hampir seperempat dari isi Al-Quran berisi tentang sedekah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, untuk barisan memisah antara jamaah putri dan jamaah putra, mohon sekali lagi teman-teman sahabat-sahabat barisan untuk memisah.